بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك العلم النافع يا رب العالمين. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian usul fikih. Inilah kajian keempat dari usul fikih. Kita membahas tentang hukum taklifi. Kelas udah dia menyimakannya. Kita membahas tentang hukum taklifi pada hari ini insyaallah taala, namun mungkin tidak semua dari pembahasan hukum taklifi akan selesai pada pengajian kita kali ini, lanjutkan Senin mendatang. Setelah kemarin kita telah membahas tentang definisi hukum, ya. Hukum itu jamak dari, atau ahkam jamak dari hukum. Kemudian secara bahasa dia juga bermakna secara bahasa al-qadha atau al-kitama atau juga bisa bermakna al-mana', ya. Secara istilah dia adalah maqtabahu khitabu syar'i, ya. Kemudian al-muta'alliq bi af'ali mukallafin min talabin aw takhirin aw wad'in. Ya, khitab syar'i itu siapa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian al-muta'alliq dan dia berkaitan dengan af'al. Af'al keluar dari af'al, bukan termasuk af'al di sini adalah perbuatan qalbu. Kalau perbuatan qalbu tidak termasuk di sini, itu masuk ke dalam tazkiyatun nufus nantinya. Al-mukallafin dia adalah yang akil balig. Akil balig. Mukallafin, mukallaf itu akil balig, ya. Min talabin, baik dari adanya permintaan, perintah, ya. Dan talab kita kemarin sudah memahami, ya. Talab itu mencakup di dalamnya ada berapa? Ada berapa dulu? Ada empat. Wajib, mandub, kemudian makruh dan haram, muharram. Adapun takhir itu masuk ke mubah. Dan juga ada wadu'. Ya, nanti insyaAllah kita akan membahas tentang wadu' pada kesempatan yang ada nanti insyaAllah. Baik, sekarang kita akan membahas at-taklifi. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, aqsamul ahkam syar'iyyah, macam-macam hukum syariat. Dan qasimul ahkam syar'iyyati tam syar'iyyatu ila qismain, taklifiyah wa wad'iyyah. Hukum syariat terbagi menjadi dan hukum wad'i. Syar'i di sini hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa kan itu? Hukum syar'i globalnya terbagi menjadi dua. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Kalau apa ini insyaallah pada di tempatnya pada hari kita akan kita pelajari. Sekarang apa itu hukum taklifi? Nah, di sini enggak ada definisinya. Tapi definisinya sebenarnya sama dengan definisi yang sudah kita hafalkan. Maqtabahu khitabu syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhir. Udah, wada' bukan? Ya, wada' bukan. Jadi hukum taklifi itu yang kemarin kita hafalkan, maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhir. Makanya hukum taklifi itu terbagi menjadi wajib, mandub, itu talab. Kemudian mubah itu talab bukan? Mubah itu tolak bukan? Tolak bukan? Mubah itu tolak bukan? Bukan. Itu termasuk dalam takhir. Pemilihan antara melakukan atau meninggalkan. Kemudian makruh dan muharram tolak bukan? Tolak. Tapi tolak butar. Yaitu meminta untuk meninggalkan. Meninggalkan perubahan. Jadi hukum syariat dibagi menjadi dua. Taklifi dan wad'i. Yang kita pelajari kali ini adalah yang taklifi terlebih dahulu. Taklifi yaitu khamsah. Hukum taklifi ada lima. Al-wajib, al-mandub, al-muharram, المكروه المباح. Pahami baik-baik itu. Dan hafalkan benar-benar. Sebenarnya urutannya enaknya itu wajib, mandub, mubah, makruh, muharram. Lebih enak gitu urutannya sebenarnya. Mandub itu sunnah, mustahab, sunnah. Ya, dia perintah untuk melakukannya, tapi tidak sampai pengwajiban. Sunnah, seperti sholat rawatib misalnya. Atau puasa sunnah, puasa nafilah. Ya, itu semua mandub. Kita mulai sekarang nabda min al-wajib. Al-wajib. Fal-wajibu lughatan as-saqitu wal-lazim. Wajib. Ya. Wajib pertama, hafalkan. Secara bahasa, ini berarti kita mengenal wajib dari dua sisi. Sisi bahasa dan sisi istilah. Ya. Sisi bahasa dan sisi istilah, Mas Tuldin. Sisi bahasa dan sisi istilah. Kalau sisi bahasa, umatlah sakit, yaitu yang jatuh, yang gugur, dan juga lazim yang tetap. Jadi dua makna ini sebenarnya kontradiktif, pemaknaan wajib ya. Wajib ada yang bermakna jatuh, gugur, ada juga yang bermakna lazim, lazim tetap, harus. Ya. Tapi lazim bermakna di sini harus. Ya. Jadi wajib secara bahasa artinya apa? Hah? Sakit dan lazim. Sakit artinya apa? Jatuh atau gugur, ya. Kalau misalnya lazim, tetap atau harus. Nah, sekarang yang lebih penting lagi, secara istilah syar'i yang dikenal, wajib itu adalah ma amara bihi syari'u 'ala wajhil ilzam. Hafalkan. Hafalkan dengan pemahaman ya, Mas. Mas Nurdin dan semuanya. Hafalkan dengan memahami. Bukan hanya sebatas kalam atau kalimat saja. Coba ma di sini artinya apa? Apa yang atau sesuatu yang ya. Amaro bihi asy-syari'. Amaro artinya perintahkan. Dengannya asy-syari' syari' Allah Subhanahu wa taala ala wajhil ilzam. Ala wajhil ilzam dalam wajah atau dari segi al-ilzam, pengharusan. Al-ilzam, ilzam artinya pengharusan, pengwajiban, ya, kewajiban. Jadi apa yang diperintahkan oleh syari', oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengwajiban atau secara ilzam, secara wajib. Coba ma amara bihi asy-syari' 'ala wajhil ilzam. Asy-syari' 'ala wajhil ilzam. Sudah bisa? Ma amara bihi asy-syari' 'ala wajhil ilzam. Minimal antum hafal ini artinya, minimal. Kalau misalnya memang ini memberatkan. Tapi baiknya hafal juga Arabiknya biar lebih pintar lagi. Ma amara bihi asy-syari' 'ala wajhil ilzam. Coba diulangi lagi, antum, Mas. 'Ala. Ya, Mas Alam. Mas Habibi. Mas Nurdin. Ala. Wajhil ilzam. Ahsan. Kemudian. Mas Nurdin. Mas Nurhadi. Bihi. Ma marabihi. Ala. Wajhil. Ya Mas. Ahsan. Kemudian. Ala. Ahsantum. Barakallahu fikum. Bagus sekali. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam berarti pengwajiban. Jadi perintah yang diperintahkan tersebut itu mengharuskan. Itu bedanya nanti dengan mandub nanti ya. Baik, sekarang. Contohnya apa? Contohnya sholat lima waktu. Wa aqimus sholah. Sholatlah kalian. Itu perintah bukan? Perintah. Nah, perintah yang kita dapatkan ini mengharuskan kita untuk melakukannya enggak? Harus. Nah, berarti ini yang termasuk wajib. Ini yang disebut wajib. Oke. Okay? Sesuatu yang diperintahkan. Nah, sekarang kita mulai dari membahas definisinya. Ma'amaru bihi syari'. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari'. Nah, sesuatu yang diperintahkan oleh syari'. Perintah lawan dari pelarangan. Ya. Walaupun sebenarnya pelarangan itu juga perintah. Ya, itu perintah untuk meninggalkan sesuatu, ya. Tapi di sini kita anggap perintah versus melarang, memerintah versus melarang, ya. Nah, ketika disebut amaro perintah, berarti lawannya nahi. Makanya amar ma'ruf nahi munkar, lawan kan amar aman nahi. Nah, ketika disebut perintah, maka lawannya adalah larangan. Makanya keluar dari sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i, keluar darinya sesuatu yang dilarang oleh syar'i. Dan keluar darinya sesuatu yang diperbolehkan oleh syar'i. Paham enggak? Misal anak bilang, Mas Nur Hadi, anak perintahkan antum untuk berdiri. Berarti kan sama dengan anak melarang antum untuk duduk. Nah, berarti tidak termasuk dalam perintah anak pelarangan, tidak termasuk juga dari perintah anak pembolehan, enggak. Tapi yang perintah ada perintah. Wajib. Nah, dikatakan di sini ma'amaru bihi syari'. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, itu keluar darinya. Kan tadi ada lima kan? Ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada makruh, ada muharram. Nah, muharram dengan makruh itu perintah bukan larangan dia. Larangan ya kan? Sekarang yang mubah perintah bukan larangan bukan. Bukan juga, dia takhir pembolehan. Berarti tinggal dua nih. Yang wajib sama mandub. Nah, makanya kalimat ma'amaru bi syari', apa yang diperintahkan oleh syari', itu keluar dari definisi itu apa? Muharram keluar. Kemudian makruh keluar. Dan mubah juga keluar. Kenapa? Karena ketiga-tiganya tidak ada unsur perintah. Paham ini, Mas Nurdin? Paham? Atau ana ulangi? Paham, Mas Habibi? Insya Allah, apa? Alhamdulillah, atau ya rahmukallah, jahdikumullah. Jangan sendir, Mas. Jangan sendir. Ana ulangi perlu? Nih misalnya kan tadi hukum taklifnya ada berapa? Ada lima. Pertama wajib, mandub, mubah, makruh dan muharram. Baik, muharram sekarang kita permasalahan sih karena apa sih? Wajib kan? Wajib itu perintah bukan? Perintah. Sekarang mana di antara kelima ini yang tidak termasuk dari perintah? Haram enggak termasuk, makruh enggak termasuk. Terus mubah enggak termasuk. Ya. Nah sekarang tinggal apa? Tinggal wajib sama mandub. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa mendefinisikan wajib supaya mandub ini gak ikut-ikutan menjadi wajib. Nah ditambahkan ala wajhil ilzam. Ya makanya didefinisikan. Ya kan? Ma'amaru bihi syari'. Kalau cuma itu doang, apa yang diperintahkan syari' itu menjadi wajib. Oh berarti mandub juga jadi wajib nanti. Makanya ditambahkan ala wajhil ilzam atau ala sabilil ilzam. Secara ilzam, ya berarti tidak mencakup sesuatu yang mandub. Keluar darinya, mandub. Ya, anda ulangi berarti tadi hukum taklifi ada berapa? Lima. Yang wajib, mandub, mubah, makruh, dan muharram. Sekarang, ma'amaru bihi syari' keluar dari ma'amaru bihi syari' keluar dari perintah apa? Muharram keluar. Makruh keluar. Mubah keluar. Nah, tinggal wajib dan mandub. Nah, sekarang kita butuh kalimat untuk membuang mandub dari definisi wajib. Apa caranya? Tambahkan ala wajhil ilzam. Dengan cara melazimkan, mengharuskan. Berarti mandub kan gak harus kan? Ya berarti keluar dia. Tinggal apa? Wajib. Maka jadilah dia definisi wajib. Baik. Paham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan di sini? Kalau gak jelas ya. Kita bisa ulang kalau gak jelas. Ya silakan. Wajib semua. Enggak, haji wajib. Haji itu wajib. Wajib seumur hidup sekali. Cuma wajibnya haji itu wajib yang disertakan dengan adanya kemampuan. Jadi beda. Ya kan? Gitu ya. Ya. Kalau enggak bisa ya enggak bisa ya udah enggak apa-apa. Ya. Makanya man istata'a ilaihi sabila kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mampu menujunya untuk menempuh jalannya. Ya. Sudah selesai kita itu definisi. Kemudian dikatakan oleh Syekh Taimin, al-wajibu yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul 'iqaba tarikuhu. Yang wajib itu pelakunya mendapatkan pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Cuk. Pelakunya mendapatkan pahala jika didasari karena imtithal Imtithal artinya realisasi. Jadi seseorang melakukan hal yang wajib, ya, melakukan yang hal yang wajib, ya, tapi dia tidak ada pendasaran dalam kalbunya ini perintah dari Allah, maka dia tidak ada pahala. Misalnya seseorang mencari nafkah, kemudian dia pergi tiap hari capek, tapi namun ketika dia mencari nafkah itu, dia tidak ada penghayatan di kalbunya bahwa saya ini perintah dari Allah, tidak ada nilai ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala dari mencari nafkah itu. Dan walaupun dia telah melakukan serangan kewajiban, alhamdulillah dia terbebas dari dosa. Dari dosa meninggalkan kewajiban enggak dapat dia. Karena dia telah menunaikan kewajiban mencari nafkah. Tetapi karena di kalbunya tidak ada pendasaran merealisasikan kewajiban dari Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Makanya dikatakan sini, sesuatu yang wajib pelakunya mendapatkan pahala jika didasari karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Makanya orang yang enggak mencari nafkah untuk keluarga, padahal di tahun yang wajib pemberdian, itu dia mendapatkan ikob atau dosa karena hal itu, karena meninggalkan kewajiban. Paham di sini, Mas Nurdin dan kawan-kawan? Paham, Mas Nurhadi? Paham, alhamdulillah. Baik, wajib juga memiliki nama lain. Di antaranya fardu, makanya kita sebut fardu ain, fardu kifayah, itu wajib semua. Cuma itu ada nanti pembahasannya, ya. Wajib, ya, fardu. Wajib termasuk. Kemudian faridah itu termasuk kewajiban, disebut juga faridah. Kemudian hatam itu juga pengwajiban. Kemudian lazim juga pengwajiban, ya. Jadi ada berapa nama? Kita kenal? 4. Pertama, fard, kemudian faridah, kemudian hatam, kemudian lazim. Baik, ahsantum. Baik. Coba sekarang tutup bukunya. Kita pahami dulu baik-baik. Hukum syar'i terbagi menjadi enggak hukum syar'i. Pahami, hukum syar'i paling atas, hukum syariat. Enggak, dua. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Sekarang ke hukum taklifi. Hukum taklifi definisinya apa? Maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin min talabin au takhirin. Selesai. Antum hafal? Belum. Antum udah hafal? Belum kayak gini. Ngangguk. Belum. Hafalin. Udah apa? Hafalin. Berarti hukum taklifi itu maktabahu khitabu syar'i al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin min talabin au takhirin. Yaitu apa yang terkandung dalam khitab syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah dari yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dari perintah ataupun pembolehan, pemilihan, ya. Baik, sekarang hukum taklifi terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa, Habib? Terbagi menjadi berapa? 4. Sejak kapan? Enggak, 5. Angka konsen ini, karena di HP-nya itu ada WhatsApp. Nah, terbagi menjadi lima. Yang pertama, wajib, kemudian mandub, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Baik. Sekarang kita membahas wajib. Wajib, kita mengenal wajib dari dua sisi. Dari sisi apa? Bahasa, dan dari sisi istilah. Dari sisi bahasa, apa arti dari wajib tadi? Saqit dan lazim. Saqit itu apa? Gugur, jatuh. Kalau lazim itu tetap dan harus. Baik, sekarang secara definisi istilah, wajib itu apa? Ma amara bihi asy-syari'u ala wajhil ilzam. Bisa? Ya. Asy-syari' ala wal mu'tafiqati ahwa wal wajhil ilzam. Ya. Ahsan, Mas Nurhadi. Tafadhol. Ala wajhil. Antum dulu kayak gitu, makanya susah ngapalin. ما أمر به الشارع على أحسنت يا يا أحسنتم أحسنتم. Apa artinya apa yang diperintahkan oleh syari itu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan secara secara lazim. Nah, berarti kita kita kita cacah dua. Apa yang diperintahkan oleh syariat? Keluar dari kalimat itu apa? Keluar darinya apa? Mubah, makruh dan muharram. Kenapa? Karena ketiga ini bukan termasuk yang diperintahkan. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang mubah, enggak. Allah juga tidak memerintahkan sesuatu yang makruh apalagi yang haram, enggak diperintahkan. Enggak diperintahkan untuk melakukannya kan. Nah, kemudian kita masih but masih punya berarti mandub dan wajib. Tapi kita kan mendefinisikan wajib. Berarti mandub ini harus didegradasikan, dihisingkirkan ini. Gimana caranya? Tambahkan dengan kalimat ala wajhil ilzam, secara melazimkan, mengharuskan. Baik, maka keluarlah darinya mandub, karena mandub itu enggak harus dilakukan. Walaupun diperintahkan, tapi tidak harus dilakukan. Baik, kemudian ada kaidah bahwasanya kewajiban, yang wajib itu, pelakunya diberi pahala enggak? Iya, tetapi jika diniatkan dengan untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau bisa meninggalkan dapat dosa enggak? Dapat dosa. Ya, baik. Barakallahu fikum, masyaallah, alhamdulillah. Dan wajib juga ada nama lainnya. Fard, faridah, hatam dan lazim. Ya, ahsantum, ahsantum. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Subhanallah, bagus sekali ini ya. Baik. Kalau satu ini wajib sudah mulai tergambar enak frame-nya, insyaallah untuk mandub dan lain-lain nanti yang kelima, sampai kelima insyaallah lebih mudah insyaallah taala ya. Kita mulai mandub sekarang, oke. Okay? Sebentar lagi ya, kita mulai mandub. Mandub secara bahasa berarti mad'u, yang dipanggil, yang diminta. Secara istilah berarti ma amara bihi syari'u la 'ala wajhil ilzam. Cuk. Ini mudah sekali, yakin. Tinggal tambahin lam saja. Ingat. Ma amara bihi syari'u ala la ala wajhil ilzam. Antum perhatikan, ada kesamaan dan sama mirip sekali dengan definisi wajib. Tanpa la kalau yang wajib. Berarti ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Bisa udah hafal? Jadi sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i tetapi tidak secara ilzam. Coba Mas Habibi bisa tahu? Ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Coba. Coba antum. Iya, Afi. Ahsan kemudian. Ahsan kemudian. Ahsan kemudian, Mas. Ahsantum, masya Allah, ahsantum. Mudah kan? Allah mudahkan ini, alhamdulillah. Bersyukur kita, Allah mudahkan mengapa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, tetapi tidak secara ilzam, tidak sampai kepada wajib. Contohnya apa? Contohnya sholat rawatib. Itu wajib atau sunnah? Sunnah, yang wajib sholat fardu yang lima. Ya. Kemudian dari definisi ini, kita akan mencacahnya satu persatu. Dua cacahan. Ma amara bihi syari'. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Keluar darinya apa? Tiga tadi. Mubah, muharram, makruh, ya kan? Keluar. Kenapa? Karena mereka tidak diperintahkan. Berarti sekarang tinggal wajib dan mandub. Nah, sekarang kita mendefinisikan apa sih wajib atau mandub? Mandub. Maka kita harus menyengenyahkan wajib dari definisi ini. Gimana caranya? Tambahkan la ala wajhil ilzam. Tidak dengan cara pengharusan. Maka ketika tidak harus, tidak wajib, maka dia bukan wajib. Ketika bukan wajib, maka dia menjadi sesuatu yang dianjurkan, namun tidak sampai kepada wajib. Makanya tambahkan tidak secara ilzam, berarti tidak mencakup yang wajib. Dikatakan di sini, al-mandubu yusabu fa'iluhu imtisalan, wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang mandub, itu pelakunya mendapat pahala atau tidak? Mendapat pahala, tapi jika didasari karena melaksanakan perintah. Kalau dia misalnya sholat atau melakukan sesuatu yang dianjurkan asli, tapi dia tidak karena berdasarkan perintah, nggak ada dalam kalbunya itu niatan karena ini menjalani perintah, maka dia dapat pahala atau enggak? Tidak dapat pahala ya. Kemudian yang meninggalkan sunnah dapat hukuman enggak? Enggak dapat hukuman. Dan tidak dapat celaan, kecuali kalau sudah terlalu parah karena memang membenci sunnah misalnya, itu dicela. Baik, sekarang nama-nama lain dari mandub ada 4. Pertama, sunnah, masnun, mustahab, dan nafil atau nafilah bisa. Ya, bisa semua itu. Makanya ini istilah-istilah seperti ini, kita harus terbuka. Sehingga nanti ketika baca kitab, baca buku, walaupun terjemahan, antum tuh mengerti ini semua. Mudah jadinya. Jadi terbuka ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan ilmu untuk kita, alhamdulillah. Baik. Coba apa definisi mandub? Ma amara bihi syari'u la 'ala wajhil za. Masyaallah, masyaallah. Kemudian apa nama-nama lain dari mandub? Sunnah, masnun, mustahab dan nafil atau nafilah. Baik, barakallahu fikum. Itu adalah apa yang telah kita pelajari sekarang. Semoga bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat kita, juga untuk antum ketika membaca kitab-kitab. Kajian usul fikih ini sangat bermanfaat dan juga mustalah hadis sangatlah bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi insyaallah di kajian Sahih Bukhari dan Sharaf dan juga kajian mustalah al-hadis. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.